إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan dan kita memasuki hadis yang ke-93. Qala Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yadhkuruna rabbah wal ladzi la yadhkuruna rabb la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit rawahul Bukhari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit rawahul Bukhari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbah, permisalan perumpamaan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang yang hidup dan seorang yang mati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini menyebutkan tentang keutamaan zikrullah, yang mana diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia seperti seorang yang hidup. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya hidup. Dan hakikat kehidupan adalah hayatul qalb, kehidupan hati. Dan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-mayyit. Sehingga menjelaskan tentang keutamaan yang besar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dijadikannya setiap waktu ada zikir-zikir yang khusus, dan demikian pula di sana disyaratkan zikir-zikir yang mutlak, sehingga seorang hamba dapat berzikir kapan saja, di mana saja. Dikarenakan hajah kebutuhan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah pada setiap saatnya. Dan demikian pula dalam hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dzikrul matsal, disebutkannya perumpamaan, permisalan, ini adalah merupakan dalil adanya al-qiyas as-sahih. Tidak sebagaimana sebagian yang mengingkari adanya al-qiyas. Dan qiyas yang sahih adalah merupakan sumber hukum dalam masalah al-amaliyah, dalam masalah fikhiyah. Adapun dalam masalah al-aqaid, maka sebagaimana kita sebutkan, bukan merupakan sandaran dalam masalah al-aqidah. Ini mungkin faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam. Tapi apa ada yang mau hafalan? Sebelah kanan. Jazakumullah khairan. Ah, dari tengah. Subhanallah harana sebelah kiri. Subhanallah heran. Tapi insyaallah taala sebagaimana akan kita sebutkan kemarin tentang kaedah-kaedah terkait tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca kalamnya Syaikhul Islam Rahimahullah taala di dalam mukaddimahnya Al-Wasithiyah sebagaimana kita sebutkan, akan kita bacakan kaidah-kaidah yang dibawakan oleh Sahib At-Tambihat As-Saniyah yang menyebutkan di sini akan disebutkan ada sekitar 15 kaidah yang terkait tentang nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan kaidah yang pertama awalan, inna asma Allahi wa sifatihi ghairu mahsurat bi adadin ma'rufin. Bahasanya nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya ghairu mahsurah bi adad ma'ruf. Kalau dalam kaidah yang disebutkan oleh Muslim Rahimahullah taala, ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Bahasanya nama-nama Allah SWT tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu sehingga jumlahnya sangat banyak. Tidak terbatas hanya 99 nama. Kemudian beliau katakan amma hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man akhsaha dal halal jannah falaysa fi hasrun laha. Ada pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahasanya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Dalam riwayat dikatakan mi'a ila wahid, 100 kurang 1. Man akhsaha dal halal jannah, barang siapa yang dapat menjaganya dia akan masuk ke dalam sorga. Maka hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Wa innama ghayatu ma fihi anna hadhil asma mausufatun bi anna man ahsaha dakhalal jannah. Ghayah puncak tujuan dari hadis ini bahasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala mausufah yang tersifati, bahasanya barang siapa yang menjaganya dia akan masuk surga. Kama taqul indi mi'atu abdin a'dadtuhum lil jihad fi sabilillah. Sebagaimana engkau mengatakan aku memiliki 100 budak yang aku persiapkan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka tatkala engkau mengatakan aku memiliki 100 budak yang aku persiapkan ini untuk berjihad di jalan Allah SWT, fala yunafi anna ladaika abdan ghairahum a'dattahum li ghairi dhalik. Maka ucapanmu tadi mengatakan aku memiliki 100 budak yang aku persiapkan peruntukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak menafikan bahasnya engkau memiliki budak-budak yang lain yang kau persiapkan untuk kebutuhan yang lainnya selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf tentang doa Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Di sana ada nama-nama Allah SWT yang Allah SWT simpan di ilmu ghaib yang ada di sisi Allah SWT. Ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya nama Allah SWT tidak terbatas. Meskipun sebagian ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Alafar hadis ini tidak sahih, maka di sana pun ada hadis yang lainnya tentang hadis syafa'ah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibukakan pada saat itu pujian-pujian yang pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui tentang pujian-pujian tersebut. Sehingga pendapat yang rajih yang kuat bahasanya nama-nama Allah SWT tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Meskipun sana ada yang berpendapat bahasanya nama-nama Allah SWT hanya sebatas 99 nama. Nah, tapi yang kuat tadi bahasanya nama-nama Allah SWT ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Ini kaidah yang pertama yang beliau sebutkan. Tsaniyan, ana sifat tanqasimu ila qismain. Bahasanya sifat-sifat Allah SWT ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat dzatiyah, dan yang kedua yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat-sifat Allah SWT terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat-sifat dzatiyah adalah suatu sifat yang la tanfak anhu subhanah, yang tidak terpisah dengan zatnya Allah SWT, tidak terkait dengan masyiah kehendak dari Allah SWT. Bahkan Allah SWT la yazal wa la yazalu mutasifan biha, senantiasa Allah SWT tersifati dengan sifat tersebut. Ini sifat dzatiyah. Contohnya seperti sifat al-hayah, sifat kehidupan yang ada pada Allah SWT. Senantiasa Allah SWT tersifati dengan al-hayah, dan tidak mungkin al-hayah ini apa? Terpisah dari zatnya Allah SWT. Demikian pula sifat al-ilm, Allah SWT memiliki ilmu, dan sifat-sifat yang lainnya. Ini sifat adzatiyah. Kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah suatu sifat yang terkait terhadap kehendak masyia Allah SWT. Insya'a fa'alaha fa'ilam yasa' lam yaf'alha. Kalau Allah SWT berkehendak, Allah SWT akan melakukannya, dan kalau tidak berkehendak, Allah SWT tidak akan melakukannya. Dan contohnya sangat banyak. Sifat al-ghadab, Allah SWT memiliki sifat marah. Sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang Allah SWT. Sifat al-mahabbah, sifat ar-ridha, dan yang lainnya dari sifat-sifat fi'liyah Allah SWT yang terkait dengan kehendak masyiah Allah SWT. Kemudian salisan, kaidah yang ketiga, arkanul iman bil asma'i was sifat. Al imanu bi sifati wa ma dallat alaihi minal ma'na. wa bima ta'allaqa biha minal athar. Yang ketiga, rukun-rukun mengimani terhadap nama-nama dan sifat Allah SWT, yaitu mengimani sifat Allah SWT wa madalat alaih minal makna, dan mengimani apa yang telah ditunjukkan dari sifat tersebut dari suatu makna. Wa ma ta'allaqa bihi minal athar, dan apa yang terkait dengannya dari athar, dampak, pengaruh, tuntutan. Ini hampir semakna dengan kaidah yang disebutkan oleh Syaikhul Muslimin rahimahullah, asma Allah Subhanahu wa taala indala ala wasfin mutaaddin tadammana salasatu umur, wa indalat ala wasfin ghairu mutaaddin tadammanat amrain. Nama Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi, terkandung padanya tiga perkara: penetapan nama, penetapan sifat, dan penetapan athar. Dan apabila menunjukkan kepada sifat yang ghairu mutaaddi, terkandung padanya dua perkara: penetapan nama dan sifat. Kemudian beliau bawakan contoh di sini. Fatu'minu bi annahu alimun wa dhu ilm azim wa annahu la takhfa 'alaihi khafiyah. Maka engkau mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala alim, yang maha mengetahui. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala al-alim, dhu ilmin azim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Dan atharnya annahu la yakhfa 'alaihi khafiyah, bahasanya tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tersembunyi. Ini yang ketiga. Rabi'an, laisa fi asma'illahi wa sifatihi nafyu mahdhin. Bal kullu nafyin wujida fi asma'illahi wa sifatihi fahuwa li isbati kamali diddihi. Tidak ada pada nama-nama Allah SWT dan sifatnya penafian yang sifatnya penafian yang murni, semata-mata penafian. Imannya tatkala Allah SWT menafikan suatu sifat, seperti dalam ayat kursi Allah SWT menafikan darinya as-sinah wa naum, rasa kantuk dan demikian pula tidur. Maka penafian tersebut bukan semata-mata penafian. Tetapi tatkala Allah SWT menafikan dari dirinya suatu sifat, maka yang diingat di situ adalah penetapan dari kebalikan yang dinafikan. Menetapkan kebalikan lawan dari yang dinafikan. Maka tatkala Allah SWT menafikan dari dirinya sinaw wa naw, menunjukkan tentang kesempurnaan kehidupan dan qayyumiyahnya Allah SWT. Demikian pula tatkala Allah SWT menafikan dari dirinya adzulm, kedzaliman, ini yang dimaukan adalah menetapkan kesempurnaan keadilan yang ada pada Allah SWT. Khamisan, kaidah yang kelima. Tariqatu ahli sunnati wal jamaah wal ijmal fin nafi wat tafsil fil isbat kama dalla ala dhalikal kitab wa sunnah. Metode tariqah, jalannya mereka ahli sunnati wal jamaah di dalam masalah menetapkan nama Allah SWT, huwal ijmal fin nafi, dalam penafian dinafikan secara global. Wat tafsil fil itsbat, tapi pada penetapan disebutkan secara terperinci. Ini metodenya Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang menunjukkan tentang nafi secara global dan penetapan secara tafsil firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', penafian secara global. Kemudian penetapan wa huwas samiul basir, penetapan secara terperinci. Oleh dari itu banyak kita dapati di dalam ayat wa huwas samiul alim wa huwal hakimul khabir dan seterusnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Meskipun terkadang ada al-ijmal fil itsbat, terkadang ada nas dalil yang menunjukkan penetapan secara global. Dan demikian pula terkadang ada penafian secara tafsil, akan tapi mayoritasnya keumumannya tatkala menafikan adalah dengan global, tatkala penetapan dengan terperinci. Qala sadisan, kaidah yang keenam, asma'ullahi subhanahu wa ta'ala wasifatuhu binadari ila dzat min qabili mutaradif wa binadari ila sifat min qabili mutabayin. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, hiya binadari ila dzat, dilihat dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka min qabilil mutaradif, maka mimbab ataraduf, sebagaimana yang telah kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala a'lam wa ausaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tatkala dilihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala ini apa? Sama. Ar-Rahman menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nama dari nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada satu zat, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat dari sisi sifat min qabilil mutabayin. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, sifat yang terkandung tidak sebagaimana yang terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, sifat yang terkandung padanya sifat Al-Ilm. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, sifat yang terkandung dalamnya sifat Al-Hikmah. Sehingga min qabil mutabayin, berbeda sifat yang terkandung dalam satu nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lainnya. Wala sabian asmaullahi subhanahu wa sifatuhu haqiqatun. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini adalah hakiki, suatu yang nyata. Laisa min qabilil majas, bukan sekedar majas. Sehingga tatkala kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang hakiki, yang nyata. Demikian pula sifat-sifat yang lain, bukan sekedar majas, bukan sekedar pinjaman kata. Dan majas menurut mereka yang menetapkan adanya majas adalah apa? Ma yajuzu nafyuh, sesuatu yang boleh untuk dinafikan. Sebagai contoh kita mengatakan sebagaimana yang mereka tetapkan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Bagi mereka-mereka yang mengatakan ini min babil majas, maka boleh kita untuk mengatakan Allah SWT tidak berbicara. Sehingga intinya di sini adalah nama Allah SWT dan sifatnya adalah suatu yang hakiki, suatu yang nyata. Wala thaminan, asma'uhu subhanahu wa ta'ala tanqasimu ila qismain. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. A'lamun wa awsaf, yaitu sebagai a'lam, sebagai nama, dan awsaf. Wal waswiyatu fiha la tunafi alamiyah. Dan al waswiyah ini tidak menafikan alamiyah. Di mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan apa? Itu adalah merupakan alamiyah, nama bagi Allah SWT. Kemudian tasian yang kesembilan, lil ismi min asma'ihi salah satu dalalat. Bagi nama, dari nama-nama Allah SWT ada tiga penunjukan. Dalalatu ala dzat wal ism bil mutabaqah. Penunjukan terhadap dzat dan nama ini secara mutabaqah. Mutabaqah makna makna secara keseluruhan. Wa ala ahadihima bit tadammun. Dan menunjukkan kepada salah satu dari keduanya bit tadammun, dengan dalalah at-tadammun, makna sebagian. Wa ala sifatil ukhra bil tizam, dan menunjukkan kepada sifat yang lain ini dengan dalalah al-iltizam. Ini yang kalau disebutkan oleh Ibnu Taimiyah taala dengan kaidah dalalatu asma'illahi ala dzati wa sifati takunu bil mutabaqah wa bitadammun wa bi al-iltizam. Kemudian kaidah yang berikutnya, asma Allah Subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu min qabilil muhkam wa laysat minal mutasyabih. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya ini termasuk dalam ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, bukan masuk suatu yang mutasyabih, suatu yang tidak jelas maknanya, yang masih samar. Sehingga ayat-ayat sifat ini min qabil al-muhkam, laisa min qabil mutasyabih. Kemudian kaidah yang berikutnya, Al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Pembicaraan pembahasan tentang sifat sifat Allah SWT sebagaimana pembahasan pembicaraan tentang zat Allah SWT. Fakama anana nusbitu lillahi dzatan la tusybihu dawat, fayajibu an nusbita lahu sifatan la tusybihu sifat. Maka sebagaimana kita menetapkan bagi Allah SWT zat, Allah SWT ada zatnya ataukah tidak? Ada. Manakala kita menetapkan Allah SWT memiliki zat dan zat Allah SWT tidak menyerupai zat-zat makhluknya, maka wajib bagi kita pula untuk menetapkan bagi Allah SWT sifat-sifat yang mana sifat-sifat Allah SWT tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Karena pembahasan pembicaraan tentang sifat sebagaimana pembahasan tentang zat. Tatkala zatnya Allah SWT tidak menyerupai zatnya makhluk, demikian pula tatkala kita menetapkan sifat, sifat-sifat Allah SWT tidak sebagaimana sifatnya makhluk. Allah SWT mendengar, Allah SWT melihat. Penglihatan pendengaran Allah SWT tidak sebagaimana penglihatan pendengaran yang ada pada makhluk. Tidak sebagaimana mereka orang-orang musyabbihah yang mereka mensifati Allah SWT, tapi mereka menyamakan sifat Allah SWT sebagaimana sifat makhluk. Dan demikian pula tidak sebagaimana orang-orang mu'attilah yang mereka lari dari menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, yang kemudian menolak sifat-sifat ataupun nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah-kaidah yang setelahnya fa insyaallah kita ambil pada waktu yang mendatang, wallahu a'lam.